Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya tentang hukum fikih pernikahan. Ini menjadi pertanyaan besar saya yang fakir ilmu, sehingga menjadi cemas di hati serta penuh keraguan-raguan. Dari segi kaidah hukum Islam, bagaimana Islam memandang ini, Buya? Di Indonesia, proses akad nikah atau ijab kabul, ambil contoh tentang pakaian. Misal, kebaya wanita yang tembus pandang atau pakaian adat yang, mohon maaf, menampakkan aurat dari bahu sampai lengan. Meskipun baju kebaya lengan panjang, tetapi renda-rendanya tembus pandang menampakkan kulit dari bawah leher, bahu sampai ke lengan. Tatkala akad dan ijab kabul, tatkala akad dan ijab kabul mempelai disandingkan bersebelahan, belum resmi suami atau istri, dan pernikahan dilakukan di tempat suci seperti masjid, sahkah ijab dan kabul pernikahannya menurut syariah agama Islam, Buya? Apakah harus diadakan perbaikan atau akad nikah ulang? Niat ingin ibadah, tapi kalau pakaian serta tata cara pelaksanaannya seperti itu bagaimana, Buya? Saya takut dengan ayat Allah di surah Al-Baqarah ayat 42, antara hak dan batil itu tidak bisa bersatu. Apakah termasuk dalam perkara ini, Buya? Sudi kiranya Buya menjawab pertanyaan saya ini untuk benteng diri dan ilmu ke depan untuk anak cucu saya. Terima kasih, Buya. Baik, bismillah. Kita bicara tentang keabsahan satu amalan, berbeda tentang dikabul ataupun keberkahan. Jadi kalau bicara tentang syarat sahnya nikah, asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya ijab kabul. Di dalam pernikahan ada wali, ada mempelai putra yang menerima, kemudian ada ijab kabulnya, dan ada dua saksinya adalah sah. Asalkan saksinya memenuhi syarat, walinya wali yang sah, yang benar, dan yang menerima pun juga orang yang benar, memenuhi syarat, sah pernikahan. Adapun di saat akad nikah dilaksanakan dengan cara misalnya pengantinnya dua-duanya telanjang bulat, tetap sah pernikahannya. Tapi kan ada dosa di dalamnya, ada keberkahan di dalamnya. Loh, kita bukankah nikah itu kita minta didoakan? Makanya kita harus sadar, doa itu apa sih? Minta kepada Allah. Kalau masalah sahnya pernikahan, sah. Tapi nikah kita bukan hanya sekedar sah, ada berkah yang kita harap. Adanya rahmat, malaikat rahmat akan menghindar dari di saat di situ ada orang buka aurat. Di saat di situ ada kemaksiatan, malaikat rahmat enggak turun. Sudah begitu minta doa kepada kiai, habaib, doain, mana doa dikabul wong malaikat rahmat enggak ada di situ. Maka jika Anda nih, kalau masalah bicara keabsahan nikah, sah. Karena sudah murni ada walinya. Saya ngomong telanjang bulat, jangan besok nikah telanjang bulat ini. Ya gila itu, orang gila. Maksudnya bicara tentang keabsahan pernikahan. Adapun dibarengi dengan kemaksiatan, maksiat babnya beda. Tidak akan menjadikan rusak sebuah alat pernikahan. Kalau tidak berkah, iya. Mengundang dosa, iya. Bagaimana nanti akan keturunan yang soleh, wong doanya saja enggak dikabul. Wong ini penuh kemaksiatan. Jadi kalau bicara tentang absahnya, sahnya pernikahan adalah sah, akan tapi di saat dosa, dosanya ada hitungannya sendiri. Dan tetap sah, halal, bukan zina pernikahannya. Enggak akan zina. Cuma di saat dibarengi dengan resepsi yang di situ dibarengi dengan keharaman. Alasannya menikah cuma sekali saja. Hah? Kenapa kok enggak boleh ini itu? Nah, ini urusannya keberkahan. Cuma biasanya, oh tapi permasalahannya kalah sama besan. Belum, si baji besan sudah ngatur ke haram. Jangan jadi besan begitu. Ini biasanya urusan besan ini. Kenapa kok? Anda sudah kenal sudah, oh ini jamaah di malam Selasa, malam Sabtu. Loh, kok resepsinya begitu gimana? Besan, calon besan. Anda dicari calon besan yang lainnya dong yang syar'i. Kok Anda mau dibawa kepada keharaman? Yang benar dong, punya prinsip hidup itu. Bahkan Anda kalau bisa bawa, kenapa calon besan Anda bisa mengatur Anda, Anda bisa mengatur dia? Dia mengatur Anda untuk jelek, kenapa Anda tidak bisa mengatur dia menjadi baik? Apa yang menjadi masalah? Masalahnya lemahnya Anda. Itu loh jadi masalah. Ini biasa rata-rata apa? Besan, enggak enak. Belum apa, Anda kok kalah di sini? Menegakkan syariat kok kalah? Akhirnya apa? Pengantinnya begitu, dandanannya besan yang undang berias. Besan, Anda ini siapa? Anda juga besannya dia. Kalau Anda kalah sama besan dia, Anda kan besannya dia. Anda juga punya prinsip dong. Oh, sama-sama besan kok. Ini permasalahan itu lemah. Ilmunya hanya didengar saja. Hadir pengajian seolah khusyuk, tapi tidak bawa ke rumah, nikahkan anaknya kacau. Sampai ustaz badan balik, kamu datang kenapa kalau saya masuk haram? Hiburannya enggak karuan-karuan melanggar syariat. Nah ini tolong ini, Anda menikahkan putri Anda, dia anak yang nikah sekali, yang syar'i. Jangan hanya bicara tentang keabsahan sah. Ada bernikah di masjid, memang disunahkan nikah di masjid. Tidak di masjid juga sah di rumah. Alinu nikah fil masjid. Kalau bisa diumumkan di masjid, tidak ada masalah. Di luar masjid juga sah. Tapi ini adalah kelihatannya dia, bagaimana jika pernikahan itu ternyata dibarengi dengan keharaman, maka nikahnya tetap sah asalkan memenuhi syarat rukunnya. Cuma keharamannya juga dosa. Menjadi sikap tidak berkah pernikahan. Nah ini, semoga agak keras sedikit ngomongnya, tapi begitulah kadang-kadang jantrum suntik itu cakep tapi sembuh nanti, operasi juga kadang-kadang gak enak tapi sembuh nanti. Ini yang sudah kemarin mau nikahkan gara-gara ngomong begini sudah berani tegas sama besannya ini. Kalau tidak dibikinkan nanti kalah terus sama calon besan, sama calon besan kalah lagi, calon besan kalah lagi. Nah ini menjadi masalah selalu calon besan, padahal juga gak alamat amat serem si calon besannya, cuman karena kita bukan mengharap Allah biasanya, yang kita harap apa? Dunia, enggak enak. Ini kan dunia semuanya. Kalau Anda mengharap Allah, Anda punya prinsip tegas. Dan setelah itu indah. Wallahu a'lam bissawab.